Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita masih membahas adillah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala terkait dengan konsekuensi daripada syahadatan. Barang siapa yang telah mengucapkan keduanya, maka wajib baginya untuk mewujudkan dengan amalan yang nyata, dengan keyakinan yang benar dan ucapan yang benar. Taqaddama ana ad-dalil ar-rabi'. Kita telah membaca dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, peristiwa yang terjadi di masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, padahal dia sebelumnya termasuk orang yang baik, menampakkan kebaikan dan menampakkan keislamannya dengan baik. Namun ketika dia menyimpang dari keislaman tersebut, menempatkan nubuwah pada dirinya, pada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pada masa itu mereka langsung menghukuminya sebagai orang yang murtad dan kafir, keluar dari Islam dan membunuhnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ad-dalilul khamis, dalil yang kelima. Ma waqa'a fi zaman at-tabi'in, peristiwa yang terjadi di masa at-tabi'in. Wa dhalika qissatul Ja'ad ibn Dirham, yaitu tentang kisah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini gurunya Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan itu pendiri firqah Jahmiyah. Wal Jahmiyah kufar. Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Jahm bin Safwan mengambil prinsip dari Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad bin Dirham, dia memiliki pemikiran bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat. Dia menolak semua nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama, al-mu'attilah ya'buduna adamah, wal-mushabbihah ya'buduna sanamah. Orang-orang mu'attilah, yakni seperti orang Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pada hakikatnya menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang ditolak semua sifatnya, itu artinya dia tidak ada wujudnya. Dan mereka telah mengingkari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, fahum kufar. Namun pemikiran Ja'ad bin Dirham tidak begitu diterima oleh masyarakat ketika itu, sampai dipublikasikan oleh muridnya Jahm bin Safwan. Ketika dia yang memasyhurkan pemikiran Jahmiyah, maka Jahmiyah pun dinisbahkan kepada dirinya, bukan dinisbahkan kepada gurunya. Qala rahimahullah, wa kana min ashharin nasi bil ilmi wal ibadah. Ja'ad bin Dirham ini termasuk orang yang dikenal keilmuannya dan dikenal ibadahnya. Yani orang yang memiliki ilmu dan orang yang beribadah. Falamma jahada syai'an min sifatillah ma'a kauniha maqalatan khafiyatan 'indal aktsar. Ketika dia menentang sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan pendapat dan pemikiran dia ini itu samar menurut kebanyakan orang. Yakni pembahasan tentang asma wa sifat secara umum, pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum itu tidak banyak orang yang faham tentang pembahasan ini, hakikatnya dan rincian-rinciannya. Padahal pembahasan tentang asma' wa sifat termasuk salah satu dari tiga tauhid yang wajib untuk diyakini. Ketika seseorang itu mengatakan la ilaha illallah, maka dia wajib meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma' serta sifat-sifatnya. Mengakui bahwasanya Allah yang mencipta, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, mengatur segala urusan, dan itulah rububiyah. Kemudian dari rububiyah ini menggiring dia untuk meyakini uluhiyah Allah. Meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang hak, yang wajib untuk diibadai, dan tidak ada sesembahan yang lainnya. Dan dari uluhiyah ini menuntut pelakunya, pemeluknya untuk meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada nama dan sifat-sifatnya. Allah tidak sama dengan makhluknya pada nama dan sifat-sifat tersebut. Dan kita wajib untuk mengimaninya tanpa kita serupakan dengan makhluknya, tanpa kita tanyakan kaifiyahnya, dan tanpa kita tolak makna yang terkandung di dalamnya. Pembahasan asma' wa sifat oleh para ulama dibukukan secara tersendiri dan diulas secara tersendiri. Dan firqah-firqah sempalan banyak yang menyimpang dalam bab ini. Pada masa itu, ketika munculnya Ja'ad ibn Dirham, pembahasan tentang asma' wa sifat itu bukan pembahasan yang masyhur di kalangan masyarakat. Karena pembahasannya memang betul-betul rinci, samar, dan keyakinan atau yang menyimpang dalam bab ini, mereka memiliki syubhat-syubhat yang sangat tajam. Tapi yang menentang bab ini, itu dikatakan kafir murtad. Ja'ad bin Dirham, dia dulunya orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki ibadah. Namun ketika dia menolak salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang kafiran murtad. Maka dia menjadi kafir dan murtad. Karena sama saja dia menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dhaha bihi Khalid ibn Abdullah al-Qasri yawma idil adha. Khalid bin Abdullah al-Qasri, salah satu khalifah ketika itu, menyembelih Ja'ad bin Dirham pada hari Idul Adha. Jadi orang ini ketika muncul memiliki pemikiran yang sesat, terkhusus terkait dengan asma' wa sifat, ditangkap oleh Khalid bin Abdullah di penjara. Ketika datang Yaumu Idul Adha, pada hari Idul Adha, dia dibawa ke lapangan. Setelah Khalid bin Abdullah ini ceramah, dia pun turun dari mimbarnya dan menyembelih Ja'ad bin Dirham di hadapan umat manusia. Faqala, dia mengatakan, ayuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum, fa inni mudahhin bil Ja'ad ibn Dirham, fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila, wa lam yukallim Musa taklima, thumma nazal fadabahah. Khalid mengatakan, wahai umat manusia, dhahu, sembelihlah hewan kurban kalian. Taqabbalallahu dhahayakum, semoga Allah menerima kurban-kurban kalian. Sesungguhnya aku pada hari ini akan mengorbankan Ja'ad bin Dirham, karena dia telah menganggap Allah tidak mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, dan Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa. Kemudian Khalid bin Abdullah turun dan kemudian menyembelih orang ini di hadapan umat manusia. Di masa itu peristiwa kayak gini itu biasa, ya. Hukum syariat betul-betul masih kuat dan kental, bahkan mencapai puncak kejayaannya. Jadi orang-orang yang seperti ini dipancung, dipenggal di hadapan orang biasa melihatnya. Sebagai bentuk peringatan untuk umat manusia, jangan sampai meniru pemikiran orang ini. Dia meniadakan manzilah al-khullah dari Nabi Ibrahim. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tegas mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Dan dia meniadakan sifat al-kalam dari Allah. Allah itu tidak bisa berbicara. yang mengundang Nabi Musa, kemudian mengajak bicara Nabi Musa, itu bukan Allah. Allah tidak bisa bicara. Langsung sama Khalid bin Abdullah ditangkap orang ini. Ini pemikiran sesat, pendapat yang sesat, pendapat yang batil, lagi kufur. Menentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak bisa berbicara, itu artinya kamu telah menentang semua kitab-kitab suci yang Allah ta'ala turunkan. Satu huruf kamu tentang dari Al-Quran, itu sama saja engkau menentang seluruhnya, engkau akan menjadi kafir dan murtad. Lalu bagaimana kalau dia menentang dari asalnya, menentang sifat Al-Kalam dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia mengatakan semua kitab suci itu bukan dari Allah. Otomatis. Khalid bin Abdullah pun menangkap orang ini, kemudian menyembelih orang ini. Walam yu'lam anna ahadan minal ulama ankara dhalika alaihi. Dan tidak ada satupun ulama yang diketahui mengingkari tindakan Khalid bin Abdullah. Bal zakara Ibnul Qayyim ijma'ahum ala istihsanih. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan kesepakatan bahwasanya mereka menganggap baik keputusan Khalid bin Abdullah. Memang orang kayak gini layak untuk ditiadakan dari muka bumi. Yang memiliki pemikiran-pemikiran batil seperti ini layak untuk ditiadakan. Agar dia tidak menambah dosanya di hadapan Allah dan agar dia tidak menambah korbannya. Meskipun secara pemikiran kalau sudah diadopsi sama orang lain, otomatis pemikiran itu akan terus ada. Selama pemikiran itu tidak dipangkas dan tidak diluruskan. Tetapi setidaknya memberikan peringatan yang sangat keras di hadapan umat manusia akan bahayanya pemikiran tersebut. Sehingga tokoh-tokohnya ditangkap dan dibunuh. Faqala Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, syakara dhahiyyata kullu sahib sunnatin lillahi dahruka min akhi qurbani. Sungguh, para pengikut sunnah berterima kasih atas kurban beliau. Alangkah mulia, wahai saudaraku, dari pengorbanan yang engkau persembahkan. Yakni Ibnu Qayyim memuji tindakan Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Baila kana rajulun min asyharin nasi bil ilmi wal ibadah. Akhadal ilma ala sahaba. Ajma'u ala istihsani qatlih. Fa'ayna hadha min i'tiqadi a'da'illahi fil badawi. Kalau orang ini saja yang dikenal ilmu dan ibadahnya mengambil ilmu dari para sahabat, mereka semua sepakat untuk membunuh orang ini. Lalu bagaimana dengan keyakinan musuh-musuh Allah terkait dengan orang Badui? Ya otomatis aula bikathir. Orang Badui yang disinggung oleh penulis ini jelas yungkir al-Islam wa yastahzi' bihi, mengingkari Islam dan mengejek Islam hanya bermodal la ilaha illallah, mengucapkannya tapi tidak mengamalkannya. Tapi orang-orang yang menganggap dirinya alim kemudian membela orang Badui ini dengan alasan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah muslim, maka tidak bisa kemudian dihalalkan darahnya karena dia tidak mengamalkan Islam. Bahkan mereka kebalik, para ulama sunnah yang menjelaskan tentang hakikat orang ini ditentang, difitnah, dijatuhkan martabatnya di hadapan masyarakat. Kebalik. Kalau kita mundur, itu di zamannya penulis. Kalau kita mundur ke zamannya para tabi'in, di sana ada seseorang yang bernama Ja'ad bin Durham. Orang ini orang berbahaya. Kalau kita melihat, dia ini memiliki ilmu, dia ini memiliki ibadah, bahkan dia termasuk dari murid salah seorang sahabat. Ini orang besar di masanya. Tapi ketika dia mengasung pemikiran yang sesat, yang batil, lagi kufur, dalam keadaan pemikiran dia tidak banyak diketahui oleh masyarakat, itu saja para ulama langsung sepakat untuk membolehkan, untuk mengalirkan darahnya, dibunuh. Dan mereka memuji tindakan Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang mengambil keputusan untuk membunuh orang ini. Lalu bagaimana dengan haula a'da'ullah terkait dengan orang-orang Badui? Kalau seandainya mereka semuanya ditangkap dan hidup di masa Khalid bin Abdullah Al-Qasri, mungkin mereka semuanya menjadi dhahayah, jadi korban-korbannya juga. Sama seperti Ja'ad ibn Durham. Qala al-mu'allif rahimahullah ad-dalilus sadis, dalil yang keenam. Qissatu Bani Ubaid al-Qaddah. Kisah Bani Ubaid al-Qaddah. Namanya Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Ubaid bin Maimun bin Daisan al-Qaddah. Fa'innahum zaharu ala ra'sil mi'ah al-thalithah. Mereka muncul di ujung tahun 300 Hijriah. Fadda'a Ubaidullah annahu min ali Ali ibni Abi Talib. Ubaid ini itu mengaku dia termasuk dari keturunannya Ali bin Abi Talib. Min dhurriyyati Fatimah, dari garis keturunan Fatimah. Wa tazayya bi ziyyi ahli ta'ati wal jihad fi sabilillah, dan dia menampakkan dirinya termasuk dari orang-orang yang taat dan memperjuangkan jihad fi sabilillah. Fatabi'ahu aqwamun minal barbar min ahlil maghrib. Maka ada sekelompok orang dari suku barbar dari penduduk maghrib yang mengikuti dia. Maghrib itu kayak Maroko dan yang lainnya, barbar. Nah, dia ini suku tersendiri ya, Pak. Suku tersendiri. Kita dulu pernah punya satu teman dari barbar. Nah, di daerah maghrib satu tok lagi. Ada keturunan ke barbar. Lah orang ini, Ubaid ini, Ubaidullah bin Maimun bin Daisan al-Qaddah ini, ya, dia berbohong. Dia muncul di daerah Maghrib. Kemudian dia mengaku kalau dia termasuk Ahlu Bait. Termasuk Ahlu Bait. Keturunannya termasuk keturunannya Ali. Ahlu Bait. Ternyata orang-orang barbar sebagian mereka itu tertipu dengan pengakuan dia. Wasara lahu daulatun kabiratun fil maghrib wali auladihi min ba'dih. Ternyata dia berhasil menduduki maghrib dan memiliki sebuah daulah, kerajaan yang sangat besar yang dia pimpin dan dilanjutkan oleh keturunannya. Ubaid bin Al-Qaddah ini ya ikhwah, itu cikal bakal Rafidah. Cikal bakalnya Rafidah. Ini orang ini yang mengasung pemikiran Imamiyah, Ismailiyah. Dan dia ini salah satu di antara empat orang yang kemudian memunculkan firqah sekte gulat dari Rafidah. Di antaranya Qaramithah. Jadi Batiniyah, Ismailiyah, Imamiyah, Qaramithah, ini syiahnya, ini sektenya Rafidah. Garis kerasnya mereka ya, dan semuanya kufar. Semuanya kafir ya. Dan dia ini, itu temannya pendirinya Qaramithah. Qaramithah sama seperti Ismailiyah. Dia ini pencetus, apa namanya, sekte Ismailiyah. Ismailiyah, Imamiyah. Nah, Ismailiyah itu nisbah kepada salah satu dari keturunannya Ali. Assalamualaikum Muhammad bin Ismail atau Ismail bin Muhammad As-Sadiq ya. Itu termasuk dari keturunannya Ali. Dinisbahkan ke sana Ismailiyah. Dikatakan Imamiyah karena dia mengimani, orang ini mengimani 12 imam dari keturunannya Ali itu semuanya maksum. Semuanya maksum. Oh, enggak genah. Ini firqah-firqah yang enggak genah. Rasulullah. Dan sampai ada, sampai sekarang masih ada. Syiah yang ada di apa namanya Yaman saat ini itu Imamiyah, Qaramithah, Hudhiyah, Qaramithah, kufar. Ya. Dulunya mereka tidak ada, dikit. Dulu Yaman diduduki oleh Zaidiyah. Zaidiyah kata Syekhul Islam akrab ila sunnah. Zaidiyah ini sektenya masih Syiah dan dia masih mau untuk mendoakan kebaikan kepada para sahabat. Tapi kalau haula Hudhiyah ini, Hudhiyah dari Iran, mereka datang. Kemudian mereka mulai memunculkan keyakinan batiniyah mereka. Batiniyah Ismailiyah Qaramithah. Ini Hudhiyah. Kufar mereka. Barakallahu fiik. Itu asyad. Parah. Nek ketemu Zaidiyah berantem. Ya. Ketemu Zaidiyah berantem. Dan di akhir-akhir mereka menggunakan prinsip apa namanya? Prinsip syiah ma'ruf itu taqiyah. Yakni mereka berani bohong. Mereka enggak mau dituduh Rafidhah. Mereka mengatakan kita bukan kelompok itu. Kita apa namanya? Mau untuk apa namanya? Mendoakan kebaikan kepada sahabat Ali, mendoakan kebaikan kepada sahabat Husain ila akhirih. Itu taqiyahnya mereka. Untuk jebak mereka, kita bilang ke mereka, taraddi an Muawiyah. Ya, taraddi an Muawiyah. Coba kamu doakan ridha kepada Muawiyah. Oh, ngamuk-ngamuk deh, misu-misu. Ya, benci banget sama Muawiyah, enggak mau. Ya. Kamu enggak mau? Wah, ini aneh, batiniah ini. Batiniah. Tapi kalau si Zaidiyah masih mau dia. Udah ketemu si Zaidiyah sama si Houthiyah ini, wis berantem. Ini bilang kalab, ini bilang himar, ya. Inti kalab itu, oh inti himar, wis enggak karu-karuan. Spoto wae ya pada kalau cuma ini ahwan wa hada asyad. Nah, orang ini Ubaidullah bin Maimun bin Daisan Al-Qaddah ini itu muassisnya, pendiri dari sekte kerasnya Syiah Rafidhahnya yaitu Imamiyah, Ismailiyah, Fatiniyah, Qaramithah. Tayyib. Nah, dia ini padahal dia ini bukan keturunannya Ali, ya. Dia ini keturunan Yahud. Kakeknya itu Yahudi. Yahudi yang dirawat oleh seorang Majusi. Ya, Yahudi, Majusi, podo. Yahudi dengan Majusi itu sama. Barakallah. Nah, dia ini ngaku menjadi keturunannya Ali. Padahal jauh mau dinasab, hatta mau dites DNA-nya pun sekaligus gono, ya, enggak ada keturunan Ahlul Baitnya sama sekali. Ya, dia keturunan Yahud, keturunan Yahudi. Ini makarnya dia. Barakallahu fiik. Menampakkan di hadapan masyarakat dia Ahlul Bait dan dia mencintai Ahlul Bait. Barakallahu. Banyak yang tertipu sampai dia membuat daulah, ya, negara tersendiri, negara Qaramithah, negara Imamiyah, Ismailiyah. Tayyib. Tsumma malaku Misra wa Syam, dan dia berhasil menduduki Mesir dan Syam. Wa dhaharu syara'i'al Islam wa iqamatal jum'ah wal jama'ah wa nasabul qudhat wal muftin. Dia menampakkan syiar-syiar Islam, menegakkan Jumat, sholat jamaah, dan dia pun menunjuk qadhi dan mufti. Lakin adharu syirka wa mukhalafat syariah. Tetapi mereka menampakkan kesyirikan dan menyelisihi syariat. Syirik, oh jangan ditanya, keyakinan mereka sudah syirik. Keyakinan mereka sudah syirik. Sampai di antara mereka menganggap maksum imam-imam mereka, bahkan di antara garis keras mereka menganggap mereka itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Syirkun zahir. Kesyirikan mereka zahir. Wa dhahara minhum ma yadullu ala nifaqihim wa shiddati kufrihim, dan muncul dari mereka tanda-tanda kemunafikan yang jelas dan kekufuran. Fa ajma'a ahlul ilmi annahum kuffar wa anna darahum daru harbin ma'a idharihim sya'airal Islam. Para ulama di masa itu sepakat memvonis mereka kafir dan negara mereka negara yang layak untuk diperangi meskipun mereka menampakkan syiar-syiar Islam. Jadi itu cuma cover saja. Mereka menampakkan Islam itu cuma cover saja. Barakallahu. Intinya mereka kufar. Garis keturunannya jelas. Garis keturunannya jelas. Wa fi Misra min al-ulama wal-ubbad unasun kathir. Wa aktsaru ahli Misr lam yadkhul ma'ahum fima ahdathu min al-kufr. Di Mesir para ulama dan ahli ibadah itu sangat banyak, dan kebanyakan penduduk Mesir itu tidak sepakat dengan mereka pada kekufuran yang mereka tampakkan, yakni di Mesir enggak begitu kuat. Wa ma'a dzalik ajma'al ulama 'ala ma dzakarna. Meskipun demikian para ulama tetap sepakat untuk memerangi mereka. Hatta inna ba'da akabiri ahli al-ilmi al-ma'rufina bis-salah qala law adda ma'i 10 ashumin laramaitu bi wahid minha an-nasara wal muharibin wa ramaitu bi tis'ah bani Ubaid. Bahkan sebagian pembesar ulama waktu itu pernah mengatakan, seandainya aku punya 10 anak panah, maka aku akan menggunakan satu untuk melempar, untuk memanah orang-orang Nasoro, dan aku akan menggunakan sisanya 9 untuk memanah Bani Ubaid. Yani saking jahatnya mereka. Asyad, asyad, wa asyad minan Nasoro. Beliau mengatakan di sini minan nasara, ya, menunjukkan apa? Al-adawah bainan nasrani wal yahud lil Islam itu asyad lil yahud. Antara Nasara dan Yahudi terhadap Islam itu lebih parah Yahudi terhadap Islam, ya ikhwah. Kedengkiannya lebih, ya, kebenciannya lebih, makarnya pun lebih mundu zaman. Kalau kita melihat sejarah mereka, yang membantai para nabi itu siapa? Yahud. Yang memiliki catatan hitam terhadap para nabi, membantai dan memburu mereka, di antara korbannya siapa? Nabi Yahya. Sah? Nabi Zakaria. Itu korbannya sudah. Dibunuh sama mereka. Nabi Isa itu diburon sama mereka. Mau dibunuh, tapi gak jadi. Jadi Yahudi itu lebih parah daripada orang Nasrani. Nah ini, sebagian pembesar ulama waktu itu sampai berfatwa. Seandainya saya punya 10 senjata. Satu senjata tak pakai untuk membunuh orang-orang Nasrani yang jahat. 9 yang lain tak pakai untuk membunuh orang-orang ini. Bani Ubaid. Ya, karena jelas. Mereka kebatilan, kekufurannya, murtadnya mereka jelas banget. Walamma kana zamanu Sultan Mahmud ibn Zinki arsala ilaihim jaysan aziman biqiyadati Salahuddin. Fa'akhadu Misra min aidihim. Walam yatruku jihadahum bimusra li ajli man fiha minas salihin. Pada masa pemerintahan Mahmud bin Zinki, ini masa-masa pemerintahan Bani Abbasiyah, ya ikhwah. Arsala ilaihim jaysan azima. Beliau mengirimkan sebuah pasukan yang besar yang dipimpin oleh Salahuddin. Mereka pun berhasil untuk merebut kembali Mesir dari mereka, dan mereka tidak mundur untuk memerangi mereka di bumi Mesir meskipun ada orang-orang soleh di sana. Jadi yang dipandang bukan orang solehnya. Sudah intasyarat asyurur fihim. Kejelekannya Bani Ubaid sudah nampak di Mesir. Ada bahkan banyak ulama di Mesir itu tidak membuat pasukan ini untuk mundur. Tetap diperangi orang-orang yang jahat yang mengikuti Bani Ubaid yang ada di Mesir hingga berhasil menumpas mereka dan mengambil kembali kota Mesir. Falamma fataha Sultan Mahmud farihal muslimuna bidzalika asyaddal farah wa sannafa Ibnu al-Jauzi fi dzalik kitaban sammah An-Nasru 'ala Misr. Ketika Sultan Mahmud, Raja Mahmud berhasil untuk mengambil kembali Mesir, kaum muslimin sangat bergembira tentang peristiwa ini sampai Ibnu al-Jauzi menulis karya tersendiri dalam kitab yang diberi judul An-Nasru 'ala Misr. Pertolongan untuk penduduk Mesir atau kemenangan untuk Mesir. Wa aktsarul ulama at-tasnif wal kalam fi kufrihim. Para ulama mulai membukukan dan menjelaskan tentang kekufuran Bani Ubaid. Ma'a ma dzakarna min izharihim syara'il Islam adh-dhahirah, dalam keadaan mereka menampakkan syiar-syiar Islam yang zahir. Tapi sudah aneh-aneh ya, sudah banyak dicampuri sama mereka. Keyakinan-keyakinan mereka terhadap Islam sudah banyak dicampuri, sudah banyak dikotori oleh pemikiran mereka. Tidak murni. Mereka mengerjakan syariat Islam pun itu tidak murni. Yang mereka tampakkan dari kebid'ahan, kekufuran lebih banyak daripada syiar Islam yang mereka tampakkan. Fandur ma baina hadha wa baina dinina al-awwal. Lihat antara peristiwa ini dengan agama dan tradisi yang sebelumnya. Innal badwa Islam ma'a ma'rifatina bima hum 'alaihi min al-bara'a min al-islam kullih illa qawla la ilaha illallah. Sekarang lihat peristiwanya Bani Ubaid ini dengan prinsipnya orang-orang yang ada di masa kita. Mereka mengatakan badui itu Islam. Dalam keadaan mereka tahu bagaimanakah prinsipnya orang badui ini yang betul-betul melepas Islam dari dirinya kecuali ucapan la ilaha illallah saja. Wala tadhunnu anna ahadan minhum la yakfur illa in intaqala yahudiyan aw nasraniyan. Dan kamu jangan mengira bahwasanya salah seorang dari mereka tidak dikufurkan kecuali kalau berpindah agama menjadi Yahudi atau Nasrani. Yakni keyakinan mereka selama mengucapkan la ilaha illallah sudah jadi muslim. Baru dikatakan kafir kalau dia mengikuti Yahudi dan mengikuti Nasrani. Selama dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia muslim. Meskipun dia tidak mengamalkan kalimat tersebut. Fa'in amanta bima dzakarallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa bima ajma'a alaihi al-ulama' wa tabarra'ta min dini abaik fi hadhihi al-mas'alah Wa qulta amantu billah wa bima anzalallah wa tabarra'ta mimman khalafahu zahira batina wa zahira mukhlishan lillahi ad-dina fi dhalik wa 'alima Allahu dhalika min qalbika fa abshir. Kalau engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengimani apa yang disepakati oleh para ulama, dan engkau berlepas diri dari agama nenek moyangmu dalam masalah ini, dan engkau mengatakan aku beriman kepada Allah dan wahyu yang Allah turunkan, dan engkau berlepas diri dari penyimpangan-penyimpangan yang ada baik secara batin atau zahir, dan engkau mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hal itu pada dirimu, fa'abshir, maka bergembiralah. Yani kalau kamu bisa memahami masalah ini, ngerti mana yang benar, ngerti mana yang salah, kamu tahu prinsipnya haula itu salah, dan kamu mengimani agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani wahyu dari Rasul, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kamu selamat. Fa'abshir, bergembiralah, kamu selamat. Walakin is'alillah at-tsabit wa'rif annahu muqallibul qulub. Tetapi tetap minta kepada Allah keteguhan dan istiqamah, dan ketahuilah Allah yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Baik, ini dalil yang keenam tentang kisahnya Bani Ubaid Al-Qaddah. Mereka menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Ketika mereka memiliki kekuatan, mereka menampakkan kekufuran tersebut. Satu sisi, mereka menampakkan keislaman dan syiar-syiar Islam yang zahir. Tetapi dari sisi yang lain, kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan yang mereka tampakkan jauh lebih dominan daripada syiar Islam yang mereka tampakkan. Maka para ulama tidak ragu untuk mengkufurkan mereka dan memerangi mereka hingga terjadi pertempuran besar di masa itu untuk merebut kembali kota Mesir dari genggaman mereka. Tayyib. Ini dihukumi kafir mereka. Penulis hendak menggiring kita. Ini orang-orang ini aja dianggap kafir, dibunuh. Ya. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama di masa kita yang dianggap ulama, yang memiliki keyakinan nyeleneh terhadap orang-orang badui yang mereka ekstrim, hanya bermodal la ilaha illallah tapi tidak mau mengamalkannya. Bagaimana nasibnya orang-orang ini? Harusnya mereka juga diperangi juga. Sama kayak Bani Ubaid Al-Qaddah. Yang mereka itu menampakkan Islam. Syuf, menampakkan Islam. Orang badui ini Islam tidak nampak dari dia. Cuma ucapan saja la ilaha illallah. Kesyirikan, kekufuran, kebidahan, kemaksiatan sudah deretan agenda hari-hari dia. Lebih layak lagi untuk diperangi. Ad-dalil as-sabi', dalil yang terakhir, yang ketujuh. Qissatu Tatar, kisah Tatar. Tayyib, Tatar ini dari Mongol. Mongol waktu itu dipimpin oleh pemimpin mereka yang sadis bernama Genghis Khan. Ini pemimpin tersadis ya, membantai jutaan orang, ya, nggak cuma ratusan ribu, jutaan orang mati di tangan dia, jahat, bengis. Dalam sejarah pemerintahan dia, dia termasuk orang yang disegani oleh musuh-musuhnya, karena dia kalau sudah nyiksa itu nggak main-main. Sampai disebutkan dalam biografi dia ini, Genghis Khan ini, dia itu sampai menangkap para pemberontak yang mengusik kekuasaan dia, tangkepi, nyiapkan panci, godok air, ya, itu orang-orangnya digodok di situ hidup-hidup, istri dan anak-anak perempuannya dinodai di hadapan mereka. Ini parah. Jadi suaminya, laki-lakinya semuanya digodok dalam panci hidup-hidup sampai mati, sampai matang, ya. Para kalau ini Genghis Khan. Dalam sejarah, katanya para ulama ahli sejarah, kalau seandainya bukan amanah sejarah, malu untuk menyampaikan bagaimanakah pasukan Tatar menduduki bangsa Arab. Karena kesalahan bangsa Arab sendiri. Ya. Jadi waktu itu, disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, itu pasukan Tatar ini, penduduk mereka dari Mongol. Mongol itu negara kecil. Ya. Negara kecil. Ya, bukan negara besar, negara kecil. tapi jaya di masanya Genghis Khan ini. Waktu itu mereka sedang mengirim orang-orang bisnis mereka untuk berdagang melewati salah satu daerah dari daerah Muslim. Ternyata sama pimpinan negara itu dicegat, diculik orang-orangnya, diambil barang-barangnya karena menganggap mereka non-Muslim. Ya. Padahal nggak apa-apain. Kabarnya sampai ke Genghis Khan, nulis surat dia, kirim ke pimpinannya ini, kasih tahu, lepaskan orang-orang saya, lepaskan dagangan saya, kalau ndak tak habisi negaramu. Tak digubris. Kenapa? Rasa jaya Islam waktu itu sih kuat, dan negara-negara Muslim banyak, Mongol kecil, ya. Bayangannya pemimpin ini, gak masalah, kamu mau nyerang negara saya silahkan, ya. Ngamuk Genghis Khan-nya. Langsung di bentuk pasukan-pasukan khusus berangkat menuju negara ini, dihabisi tanpa perlawanan, ya. Gak cuma itu, negara-negara tetangga pun dibantai sama Genghis Khan. Sampai darah itu ngalir dari atap rumah kayak hujan, ya. Bantainya gak tanggung-tanggung, penggal kepalanya, terus pokoknya siapa orang di hadapannya, bunuh sama dia. Mau kecil, mau besar, mau apa, bunuh. Yang perempuan-perempuannya tawan semua sama dia. Yang laki-lakinya sebelahi semua di rumah-rumah mereka. Ya. Sampai ada pasukan mereka, perempuan, tapi pakai baju kayak ninja gitu. Kelihatan cuma matanya tok. Mongol punya bela diri, seni bela diri yang ma'ruf ya ikhwah. Ya, bela diri mereka kuat. Bangsa Arab enggak ngerti bela diri kayak gitu, isok salto-salto gitu dikira sihir. Ya. Orang Arab cuma bisa gulat, ya. Harus jarak dekat. Nah, mereka bisa jarak jauh, bisa loncat-loncat lagi ya, bisa salto, bisa naik ke atas gedung dengan cepat. Ilmu bela diri mereka tingkat tinggi sudah. Satu orang perempuan masuk ke dalam satu rumah, dibantai semua satu rumah, enggak ada perlawanan. Semuanya diem tok sambil begigil begini ya, nunggu giliran, ya. Sampai ada tetangganya atau salah satu anggota rumah yang melihat gerak-gerik orang ini. Ini perempuan ini. Ya. Perempuan ini. Kok kalah sama wedok ini? Sergap. Berhasil ditangkap sembelih. Ya. Sama penduduk rumah itu. Tapi semuanya udah mati. Banyak yang jadi korban. Ini saking ganasnya Mongol waktu itu. Kalau sudah ada berita mau menyerang negara Muslim, langsung dievakuasi. Ya. Tidak pakai mikir panjang sudah. Mongol mau nyerang, Tatar mau datang, ya sudah. Khalifahnya memerintahkan penduduknya pindah tempat, ya, ngungsi ke negara sebelah, ya, kosongkan negaranya. Dan mereka punya prinsip militer yang sadis. Mongol ini punya prinsip kuasai, hancurkan. Ya, kuasai, hancurkan. Jadi begitu menduduki sebuah negara, enggak dipakai negaranya. Dibuming, hanguskan, rumah dibakar semua, aset-aset ekonomi dibakar semuanya. Tinggal, ya. Jadi betul-betul hancur negara waktu itu. Tapi Ibnu Katsir mengatakan kalau bukan amanah sejarah, malu kita menyebutkan kisahnya mereka ini. Bangsa yang kecil sedikit hanya karena sebab ulah sebagian amir yang enggak bertanggung jawab, ya, melakukan tindakan rish, ya, zalim terhadap orang Tatar ini, mereka pun akhirnya saulah menguasai banyak negara Arab. وذلك انهم بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين, ketika mereka sudah mempermalukan kaum muslimin dengan tindakan mereka ini dan mereka menduduki banyak negeri kaum muslimin, wa'arafu din al-islam, dan mereka mengenal agama Islam, istahsanu, mereka menganggap baik agama Islam, wa aslamu, mereka pun masuk Islam. Lakin lam ya'malu bima yajibu alaihim min syara'ihi. Tapi mereka tidak mau mengamalkan kewajiban-kewajiban syariah. Wa dhaharu asya'a min al-khuruj 'ani syari'ah. Dan mereka menampakkan kekufuran-kekufuran yang membuat mereka keluar dari syariat itu sendiri. Lakinnahum kanu yatalaffadhuna bisyahadatain. Orang Tatar ini mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa yusalluna salawatul khams wal jum'ah wal jama'ah, dan mereka salat lima waktu, menegakkan Jumat dan jamaah. Walaisu kal badawi. Mereka ini enggak seperti orang badui zaman nahna yang mereka sudah modalnya ngomong tok tapi enggak ada amalan sama sekali. Orang Tatar secara amaliyah lebih mending, masih mau sholat, masih mau jumatan, masih mending lah. Ya, masih mending. Bahkan dijumpai waktu itu mereka lagi mabuk. Lagi mabuk, di pinggir jalan mabuk ya, kayak orang apa kayak orang mahrum gitu di pinggir jalan mabuk. Syekhul Islam lewat. Ibnu Taimiyah lewat sama beberapa muridnya. Mau diingkari sama muridnya, "Eh, kok mabuk-mabukan? Katanya Muslim kok mabuk-mabukan?" Ditahan sama Ibnu Taimiyah. "Ojo. Jangan diingkari mereka." "Loh, kenapa sih? Jangan. Kondisi mereka mabuk lebih mending daripada sadar." Ya. "Nek sadar bahaya, bantai orang mereka ini." Ya, ini orang-orang berdarah dingin semua ini. Ada orang lewat dibunuh sama dia. "Mabuk mending, ben mabuk mereka, lebih mending keadaan mereka mabuk." Sampai seperti itu, saking jahatnya. Nah, dan kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengusir Tatar dari Damaskus ma'ruf. Ya. Waktu itu mereka mau masuk ke negara Damaskus, Ibnu Taimiyah masih dalam penjara. Belum mati di penjara ya. Belum di penjara. Amir yang memimpin Damaskus langsung memerintahkan semua penduduknya untuk evakuasi. "Wis, buyar. Tatar mau datang. Wis, bubar aja. Semua orang dipindahkan, dievakuasi dari Damaskus." Ibnu Taimiyah tahu. "Kok lari itu gimana? Ini orang sudah banyak bantai orang, kok malah kita lari? Jangan-jangan." "Minta izin Ibnu Taimiyah. Saya pengen ketemu sama Sang Amir. Saya mau ngomong." Kasih izin. Ketemu sama Sang Amir. Kasih tahu. Mereka itu kafir, bukan muslim mereka. Meskipun mereka menampakkan Islam, gak manfaat Islamnya. Mereka kafir, wajib diperangi. Cok lari. Ya. Kalau kita lari, mau sampai kapan kita lari? Mau pindah kemana lagi? Hah? Bantai sudah mereka. Mereka lawan, sikap. Semangat, ambilnya. "Oh gitu, iya. Himpun, pasukan. Izinkan saya untuk ngasih ceramah di hadapan umat manusia." Dikumpulkan semua rakyat Damaskus. Ibnu Taimiyah langsung ceramah di hadapan mereka ya, kuat tentang bahayanya pasukan Tatar dan pentingnya untuk memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Oh, semangat akhirnya dikasih do evakuasi, ambil senjata Ibnu Taimiyah dan beberapa murid-muridnya juga ikut. Beliau Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya ikut di barisan terdepan. Ya. Begitu pasukan Tatar masuk Damaskus, terjadi pertempuran sengit antara mereka dengan bangsa Arab. Nah, waktu itu mereka biasa, pasukan Tatar ini punya kelebihan. Jadi kalau mau disikat gitu, loncat mereka salto, wing gitu. Nah, Ibnu Taimiyah mau nyikat salto, ditakbiri sama beliau. Allahu Akbar, jatuh dia. Jatuh enggak jadi salto, ya bantai, menang, ya. Enggak jadi masuk Damaskus, mereka pasukan Tatar berhasil dipukul mundur. Habis menang, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi, dimasukkan ke dalam penjara sampai mati. Ya, ini ya segitulah. Ketika itu Damaskus masih dikuasai sama orang Mu'tazilah, Ahlul Kalam, ya. Masih benci sama Ibnu Taimiyah. Cuma karena urusan politik, negara mau dikuasai musuh, Ibnu Taimiyah bantu. Lillahi taala bantu negara, bukan untuk tendensi apapun. Lillahi taala sudah. Begitu menang, politiknya jalan lagi. Masuk beliau ke dalam penjara. Hati-hati, pasukan Tatar yang ma'ruf sekalah sama Ibnu Taimiyah. Apalagi kita-kita, bahaya. Jangan sampai lepas orang ini. Masuk lagi dalam penjara. Dan beliau mati di dalam penjara. Rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, wa ma'a hadha kaffarahum al-ulama wa qataluhum wa ghazawhum hatta azalahum Allah an buldanil muslimin. Meskipun demikian keadaan mereka, para ulama mengkafirkan Tatar, memerangi mereka hingga Allah menyingkirkan mereka semua dari negara-negara kaum muslimin. Walhamdulillah. Selesai. Dan yang ketujuh dan menunjukkan selesai pula adillah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Insyaallah taala komentar beliau yang terakhir itu akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baru setelah itu beliau masuk pada inti kitab ini menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Jadi berhalaman-halaman yang kemarin kita bahas, ikhwah, itu cuma mukaddimah, ya, pendahuluan dari penulis khusus menjelaskan tentang akidah, sisi akidah dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. beliau mencontoh dakwahnya Rasul. Rasul ini di Mekah 13 tahun berdakwah tentang tauhid saja. Baru ketika di Madinah 10 tahun sisanya beliau mulai membahas syariat Islam yang lain. Nah, di sini penulis di awal ngasih mukadimah sak gabrek ya ikhwah, banyak semuanya tentang nilai tauhid dan nilai akidah dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baru setelah itu beliau mulai membahas tentang sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang ngasih ralat, apa Ustaz sedikit ralat, mungkin kejadian terbunuhnya Al-Husain yang Ustaz maksud adalah di masa Yazid bin Muawiyah. Ahsan, Masya Allah, sesekal leher, aywa. Di masa Yazid bin Muawiyah, putranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sahih, ada tasfihuhun sahih, sesekal leher. Ini ada usulannya kita tampung dulu, perlu kita rapatkan dulu. Jazakallahu khair alal ittirah. Apakah ada hadis Rasul yang menyinggung Mukhtar Ats-Tsaqafi seperti hadis Rasul yang menyinggung penaklukan Konstantinopel? Jazakumullahu khair. Hadisnya secara umum tentang kadzabun dajjalun yang mereka itu mengaku sebagai nabi. Mukhtar ini kan mengaku sebagai nabi. Hadisnya umum tentang orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Siapa nama ulama yang membagi tauhid menjadi tiga bagian? Tayyib. Yang ana tahu Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Bolehkah menjadikan kitab sebagai sutrah untuk sholat? La, ma yang bagi. Jangan pakai kitab untuk sutrah, pakai yang lain. Kitab itu lebih mulia daripada dijadikan sutrah. Apa hukumnya menjadikan kitab atau tas yang berisi kitab sebagai bantal? Ada kadzalik ma yang bagi. Gak selayaknya. Kitab itu dimuliakan bukan dijadikan sandaran tidur. Nanti kalau kena ilernya antum bi, ya tambah parah lagi nanti. Apakah Khalid ini termasuk dari jajaran pemerintah? Naam, Khalid bin Abdul Al-Qasri termasuk di antara khalifah di masa Bani Abbasiyah. Apakah boleh ketika seorang berziarah kubur melakukan amalan-amalan seperti berdoa di sana dan baca Quran di sampingnya? Lah, kalau baca Quran jangan, tapi kalau berdoa silahkan, tapi jangan menghadap kubur. Kalau kamu berdoa di kuburan jangan menghadap kuburannya, tapi menghadap ke kiblat. Rasulullah SAW ketika selesai memakamkan salah seorang sahabat beliau mengatakan, Is'alullaha li'akhikum at-tathbit fa'innahu yus'alul an. Mintalah kepada Allah keteguhan untuk saudaramu ini, karena saudaramu sedang ditanya. Nah, kalau baca Quran lah, baca Quran bukan di kuburan, baca Quran di rumah, di masjid, jadikan rumahmu itu makmur, ya. Jangan memakmurkan kuburan dengan Quran, tapi makmurkan rumah dengan Quran. Afan Ustaz mau tanya, warna baju apa saja yang sepantasnya dipakai seorang laki-laki? Warna baju yang pantas untuk laki, enggak ngerti aku ya, aku. Saya bukan desainer, ya. Enggak tahu saya. Hukum asal warna ya mubah-mubah saja, enggak ada larangan apa-apa, ya. Tinggal kamunya aja kalau mandang orangku sing ajane aneh, ya. Jangan terpancing. Warna baju enggak ada masalah, warna ini, warna apa itu serah, ya, enggak ada masalah. Warnanya dimix gitu campuran, ada warna hitam, ada merahnya, ada putihnya, enggak masalah, ya. Barakallahu fiik. Kalau warna khusus untuk laki-laki, wallahu a'lam, tidak ngerti. Tapi kalau warna yang dominan identik kelaki-lakian, mungkin, ya. Warna yang identik dengan perempuan, mungkin ada. Itu orang-orang desainer yang ngerti. Ya, saya tidak ngerti. Afan Ustaz minta nasihatnya tentang santri yang lebih mengedepankan akalnya di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Masa ono rek santri kayak gitu. Dono, insya Allah enggak ada santri yang lebih mengedepankan akal daripada Quran dan Sunnah. Bahasamu antep iki ari. Masya Allah, berat ini. Orang lebih mengedepankan akal daripada Quran dan Sunnah ini berat loh ya. Macam-macam. Insya Allah temanmu enggak ada yang kayak gini. Yang di sini insya Allah enggak ada yang kayak gini. Yang ada mungkin salah paham. Ya, salah paham. Salah dalam memahami ayat atau salah dalam memahami hadis. Ya, itu mungkin seperti itu. Tapi kalau mengedepankan Quran dan Sunnah, apa akal daripada Quran dan Sunnah, bahaya ini. Akalaniun ini. Hati-hati. Ini firqah sempalan ini. Mubtadi' hizbi ya ikhwah. Barakallahu fiik. Ojo. Ini insya Allah gak ada yang kayak gini. Santri gak ada. Cuma kalau salah paham, mungkin. Ya. Dikasih dalil. Menurut saya. Mungkin. Ya salah paham. Berarti dianya tinggal diluruskan. Ini kue salah, yo jok ngeyel. Ya. Nek pahami Quran, yo pahami sesuai pemahaman salaf, memahami hadis sesuai pemahaman salaf dan para ulama. Nek kamunya salah faham, dibenarkan, yo jok ngayel. Ini bahasanya berat, mantap. Bagaimana cara menanggapi orang yang mengatakan, saya berdoa kepada Allah 1 tahun, tidak kunjung dikabulkan. Tapi saya berdoa di kuburannya kiai 2-3 kali, langsung dikabulkan. dan tipe orang ini mu'anid. Atas jawabannya syukran. Kayaknya wangil lagi ya. Orang kayak gini angil. Ya, berat. Kalau mau menghadapi orang ini berat. Karena dia itu tendensinya jelas. Doa sama Allah itu jangan kamu lihat apa yang kamu dapat dari Allah. Jangan itunya yang kamu lihat. Kalau kamu lihat ketika saya doa sama Allah, apa yang saya dapatkan dari Allah, apakah sebanding dengan apa yang saya minta, itu namanya hitung-hitungan kamu. Kalkulasi kamu sama Allah. Ya gak pantas. Gak pantas kamu ngomong kayak gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kalkulasi-kalkulasian, ya, kamu minta sama Allah dengan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum kamu minta, lebih banyak yang Allah berikan kepada kamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu hidup dapat dari siapa hidupmu itu? Nafas yang kamu hidup setiap hari, setiap detiknya itu dari siapa itu? Hah? Organ tubuh kamu bisa berjalan normal dari siapa itu? Cenai kamu kalkulasi sama Allah. Saya setahun minta sama Allah enggak dikasih. Lu. Mas, duduk bisnis ini, Mas. Ya. Saya bisnis setahun enggak berkembang. Wis batin stil, cari bisnis yang lain. Sama Allah setahun enggak dapat, ya sudah, batin stil. Tak doa sama yang lain. Ini duduk hitung-hitungan. Ini bukan bisnis yang bisa dihitung kayak gitu. Hati-hati. Ini ibadah. Urusannya ibadah. Kamu doa sama Allah, niatkan kamu sedang menyembah Allah. Doa itu ibadah, intinya ibadah. Kalau kamu sedang doa sama Allah, ingat kamu sedang ibadah. Seandainya Allah belum mengabulkan, kamu sudah dapat pahalanya. Lo kok isok malah hitung-hitungan kayak gini? Ini otak-otak bisnismen yang kayak gini ini. Cari untung ya. Saya sholat untungnya apa ya? Kalau saya sholat gak dapat untung ya, gak usah sholat lah. Ngapain juga sholat capek-capek ya. Saya zakat itu nanti saya dapat baliknya berapa ya? Saya modal sekian tak zakatilah. Jadi saya dapat untung berapa dari zakat saya ini? Oh, hitung-hitungan. Puasa Ramadan, saya dapat apa dari puasa Ramadan? Hitung-hitungan. Orang kayak gini nih, rek angel ya kalau hitung-hitungan. Otak-otak bisnis ngapain, pengennya dapat untung. So, setahun sama Allah, tak dikasih. Sama kiai, sekali dua kali langsung untung besar. Saya dapat semua yang saya inginkan. Aduh mas, ini kamu apa namanya doa sama Allah. Keyakinannya kayak gini, ya mohon maaf, pantas Allah tidak ngabulkan doamu, ya, pantas kalau Allah tidak ngabulkan doamu, hitung-hitungan kayak gitu, ya, Allah tidak ngabulkan, kenapa? Ya salahnya kamu sendiri. Nah, ketika kamu doa sama Pak Kiai kok dikabulkan, itu tambah bahaya, menunjukkan Allah sudah mulai berpaling dari kamu, ya, wis, ambilan PN itu sudah, tak kasih. Kiai mau iso ngasih. Kono ceritanya kiai iso ngasih. Ketika hidup aja gak iso ngasih. Antum minta sama saya gak bisa kasih kamu. Ya, minta sama Allah. Apalagi sudah mati. Oh, kiai ini mati siapa yang mandiin? Muridnya dewe. Loh kok sama minta sama kiai ku biye. Ya. Minta sama Pak Kiai, dapat. Ya sudah, berarti Allah ngasih istidraj sama kamu. Tambah jauh. Wis, tambah aduh, minggir. Ujung-ujungnya, jatuh dia. Setahun kamu tak dikabulkan sama Allah, tak prinsipnya kayak gini, tak bakal dikabulkan sampai kamu mati. Hatta kamu angkat tanganmu tinggi-tinggi sampai nangis kamu doa, tak bakal dikabulkan sama Allah kalau prinsipnya seperti ini. Barakallahu fikum. Kalau mau dikabulkan, perhatikan dulu kamu itu doa itu seperti apa, ya, doa itu seperti apa. Lihat dulu. Barakallahu fikum. Jadi jangan kamu salahkan Allah, kamu jangan suudon sama Allah. Kamu tak dikabulkan, deloen dirimu ini bagaimana? Hatta kamu enggak dikabulkan pada doamu itu, Allah masih ngopeni kamu. Masih kasih kamu hidup, masih kasih kamu rezeki. Ya benar. Masih ngasih kamu berbagai macam kenikmatan yang enggak bakal kamu bisa ngitung. Loh kok bisa? Setahun. Saya doa sama Allah. Kok setahun? Nabi Zakaria minta anak berapa tahun? Sampai tua. Nabi Ayub minta kesembuhan berapa tahun? Belasan tahun. Loh kamu minta satu tahun enggak dikabulkan terus batin setir gitu toh. Wah, iki anu iki. Apa namanya? Jiwa-jiwanya ini mental-mental tempe ya kayak gini. Untuk ngadepi orang ini, ya susah ya. Kenapa? Karena dia merasa sudah mendapatkan bukti. Buktinya ini, saya dapat sukses kok. Ya, sukses. Ibaratnya ya, ikhwah. Ibaratnya, dia bisnis tempe setahun gak berhasil. Bisnis ganja sehari jadi miliarder. Kamu mau memahamkan orang ini, kamu jangan bisnis ganja, haram itu gak boleh. Gak boleh gimana? Saya jadi kaya. Saya bisnis tempe yang halal itu setahun gak dapat apa-apa. Buat apa saya banting tulang, keras keringat, kepala di bawah, kaki di atas, jungkir balik, karu-karuan, gak dapat fulus. Mending ini sehari langsung jadi miliarder saya. Tapi jadi buronan. Ya. Logikanya kayak gitu. Kejahalan enggak dapat-dapat, begitu kejahalan langsung banting setir, langsung dapat. Minta sama Allah ibadah, enggak dapat apa-apa, banting setir minta sama kiai syirik. Ya, langsung dapat. Kamu mau memahamkan dia, dia sudah dapat bukti yang karena yang dia inginkan itu keuntungan. Yang dia cari itu apa? Keuntungan. Coba, coba. Dia doa ke kiai ini, enggak dapat lah badan sendiri dia. Ya enggak, tak datang ke sunan inilah di daerah ini, ke sana. Setahun ke sana, enggak dapat apa-apa. Badan sendiri dia. Oh, kiai ini bodong, enggak ngerti kayak apa-apa gitu. Tak cari yang lain aja. Cari kiai yang lain. Ya, Banda? Iya, kenapa? Yang dicari keuntungan, bukan nama kiainya. Barakallahu fiik. Ngasih tahu orang kayak gini, itu harus betul-betul dipahamkan tentang prinsip yang benar ketika berdoa secara umum dan dalam urusan ibadah secara khusus. Pelan-pelan kalau ngasih orang kayak gini, enggak cuma sehari dua hari. Dia sudah modal, dia sudah setahun keluar loh ya. Enggak bisa kamu ngasih tahu dia sehari dua hari. Dia sudah nganggep modal dia rugi dalam setahun sama Allah. Hitung-hitungan otaknya dia ini. Maka kamu juga harus pintar hitung-hitungan sama orang ini. Ya, sama orang ini. Coba wis, logikanya. Wis, gini aja. Kamu doa sama kiai fulan, kamu dapat apa? Oh, saya dapat rumah 7 tingkat. Tapi doyong-doyong rumahnya. Saya dapat mobil kayak becak di mana-mana. Uang saya kayak kasur, bertumpuk-tumpuk. Ini tadi kan pertanyaannya, kitab jadi bantal ya. Uang jadi bantal buat saya. Saya punya apa namanya apartemen, separuh apartemen yang ada di dunia itu milik saya. Oh gitu ya. Baik. Terus kamu doa sama Allah dapat apa? Gak dapat apa-apa saya. Yo, apa saya gak dapat apa-apa kok. Saya minta rumah sama Allah, malah rumah saya dimaling. Saya minta bisnis sama Allah, malah bangkrut. Saya tidak dapat apa-apa. Ya wis, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu minta sama Allah, enggak dikasih. Menurut kamu, ya kan? Iya. Kamu hidup itu dari siapa? Kamu hidup itu dari siapa? Siapa yang ngasih? Pak Yaimu dah. Apa Allah? Ya Allah yang saya hidup. Sekarang, kamu sehat dari siapa? Ya Allah yang ngasih saya sehat. Nah, sekarang coba kamu dikasih sama Allah penyakit satu saja. Lak ludes hartamu yang dari Pak Yai itu. Bahkan kurang. Ya enggak? Mikir dia. Oh iya ya. Allah enggak ngabulkan kamu, tapi masih ngasih kamu. Untung mana? Kamu sama Pak Yai, nek rugi. Lak banting setir kamu. Nah, sekarang kamu dapat Pak Yai cuma rumah tok, 7 tingkat lagi. Ya. Kamu dapat kendaraan koyok becak, us bangga kayak gitu, selangit kayak dapat apa aja kamu. Lah kamu dapat sehat, wis sekarang coba 5 menit kamu tidak dikasih nafas sama Allah, ya apa uripmu, kelepek-kelepek koyok ikan kamu. Hah? Coba bayangkan, mikir dia, oh iya, berarti sebenarnya sama minta sama Allah itu untung ya, untung tenan, ya sangat beruntung kamu doa sama Allah, Zat yang Maha Kaya. Masa sama kiai baru dapat mobil, dapat rumah 7 tingkat terus mencak-mencak kegirangan kayak wong edan ya. Kamu dapat rumah apa sih yang kamu bakal dari rumah? Rumah bisa ngasih kamu hidup apa? Nice, rumah karena angin dikirim sama Allah, angin lah yo muluk rumahmu itu. Uang kamu dapat penyakit dari Allah, uangmu segabrek itu lah bakal habis untuk berobat. Kamu akan memperjuangkannya biar sembuh. Ya ora? Iya. Kamu bisa nafas, bisa hidup dari Allah, syukuri. Kamu tidak minta sama Allah, Allah ngasih kamu. Lah Pak Yai, kamu minta baru dikasih kan? Iya, hitung-hitungannya pelit itu Pak Yai. Ya Allah, Maha Dermawan, kamu tidak minta saja sama Allah, dikasih kok. Dikasih semua sama Allah. Kamu dikasih hidup, dikasih nafas, kasih sehat. Coba kamu pikirkan, pilihan kamu dapat rumah 7 tingkat, penyakitan, makan tempe aja muntah. Coba karena sekarang kamu sehat walafiat meskipun rumahmu 7 tingkat ke bawah. Ambruk maksudnya. Pilih mana? Rumah bisa dicari. Kesehatan enggak bisa. Kamu mungkin bisa beli rumah sakit, tapi kamu enggak bakal bisa beli kesehatan. Ya. Kamu mungkin bisa beli beras, tapi kamu enggak bisa beli kehidupan. Ya, Banda? Aiyah, pikirkan baik-baik. kamu sama Allah lebih untung daripada sama Pak Yai. Sama Pak Yai minta baru dikasih, itu pun ngasihnya baru seberapa. Kamu sama Allah gak minta pun dikasih, ya. Gak minta pun dikasih, untung sudah. Itu kalau hitungan orang kayak gini carinya untung, ya kalau gak untung gak mau. Makanya dia bilang tadi batasi, saya minta sama Allah setahun. Terus setahun ya lo, terus ngomong rugi apa itu. Minta sama Allah gak ada ruginya. Kamu doa sama Allah satu, kalau dikabulkan sudah berarti Allah mengabulkan permintaanmu. Kalau gak dikabulkan, ditunggu nanti di akhirat, ditabung sama Allah untuk kamu. Nanti di akhirat jauh lebih besar daripada permintaanmu. Kamu di dunia minta mobil, ya Allah minta mobil setahun gak dapet. Sama Allah ditabung doamu, nanti di surga bukan mobil yang kamu dapat, burung hijau yang mengantarkan kamu terbang mengelilingi surga. Pilih mana? Minta jodoh, ya Allah jomblo setahun ini saya gak dapat jodoh ini. Sendirian saya temani bantal kasur ini sepi ya, ya Allah. Minta jodoh setahun gak dapat-dapat, tambah usang mukanya dia. Ya, bingung. Allah tabung doamu. Nanti di akhirat kamu dapat bidadari. Bidadari surga. Munculkan kepalanya saja atau rambutnya. Di dunia ini mati kabeh. Coba bayangkan dapat istri kayak gitu. Lebih baik mana? Gitu caranya. Kalau seandainya tidak ditabung sama Allah, minimalnya yang ketiga, Allah akan menghindarkan kamu dari malapetaka yang akan menimpamu. Hari itu Allah mentakdirkan tsunami nyapu bersih wilayahmu. Tapi kowe selamat. Kowe bisa selamat? Karena doamu yang Allah simpan. Gak ada ruginya. Kamu doa sama Allah. Jangan hitung-hitungan. Gini harus gini. Gini harus gini. Sik. Kowe ini doa sama Allah hitung-hitungan. Ini si bos ini siapa? Paham ya? Yang bos ini siapa? Kok enak kamu ngomong? Karyawan ngomong sama bosnya, bos saya kerja setahun gak dapat gaji. Tampol sama bos, gaji sama bosnya. Setahun kan jaluk gaji. Coba lihat orang-orang di luar sana yang pekerjaannya itu wah-wah baru dapat fasilitas mobil satu. Kalau 5 tahun mengabdi. 5 tahun mengabdi baru dapat mobil satu. Satu. Ya. Bukan status. Satu tok. Itu 5 tahun mengabdi. Lah kamu doa sama Allah. Us minta ya aneh-aneh. Ngacau. Ngacau kamu itu mas, melihat kamu itu, ya, dungamu ini gak mandi, kata orang Jawa. Gak manjur, kenapa? Karena kamunya sendiri. Niatmu ini gak ikhlas ketika doa sama Allah. Terus, ikhlas. Para nabi saja doa sama Allah ditunggu. Kenapa? Allah menyiapkan yang lebih baik. Nabi Zakaria doa minta anak ditunggu sama Allah. Begitu dikasih anak, langsung dinobatkan jadi nabi dalam keadaan masih dalam kandungan. Ibunya baik anaknya, masya Allah. Nabi Ayub minta kesembuhan, ditunggu sama Allah, begitu dapat kesembuhan, lebih baik dari sebelumnya. Bahkan ketika Nabi Ayub sembuh, istrinya pun gak bisa kenali beliau, saking guantengnya, lebih ganteng dari sebelumnya. Balasan Allah itu gak ada yang jelek, balasan dari Allah itu semuanya baik. Ya, ojo hitung-hitungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu cuma diminta sama Allah untuk ibadah. Dengan semua ibadah yang ada. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Itu prinsipnya. Sembah Allah sampai kamu mati. Itu sudah. Urusan pahala. In ajriya illa Allah. Allah yang urus. Jangan khawatir. Dan tak bakal kamu kecewa. Ya, tak bakal kamu kecewa. Pegang itu baik-baik. Jadikan itu prinsip dalam hidupmu. Kalau kamu main bisnis. Jadikan itu sebagai hitung-hitungan bisnismu. Barakallahu fiik. Bisa dipahami? طيب والله تعالى اعلم بالصواب له لنا تفي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا بارك الله فيكم